yang biasa ia pakai mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bih, dan aku bimbing penglihatan yang biasa ia pakai melihat. Wa yadahu allati yabtisu biha, dan membimbing tangan yang biasa ia pakai untuk membentangkan sesuatu. Wa rajlahu allati yamshi biha, dan membimbing kakinya yang biasa ia pakai berjalan. Wa in sa'alani ataituhu, jika hambaku meminta sesuatu kepadaku, aku pasti akan memberikan permintaannya. Wa la in ista'adani la'aidannahu, dan sungguh jika dia minta perlindungan kepadaku, aku akan melindunginya. Rawahu al-Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Makna adantuhu aklamtuhu bi anni mukharibun lahu. Makna lafaz adantuhu artinya ialah aku mengumumkan perang dengannya. Wa qawlihi ista'adani ruya bil ba wa ruya bin nun. Lafaz ista'adani diriwayatkan dengan menggunakan ba dan dengan nun. Kalau dengan ba, maka lafaznya berbunyi ista'adha bi. Kalau dengan nun, ista'adani. Sama-sama maknanya. Nah, hadis yang mulia ini ikhwan fillah a'azzakumullah menjelaskan kepada kita tentang beberapa perkara. Yang pertama, bahwa yang disebut wali Allah subhanahu wa ta'ala ialah mereka-mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, di setiap orang yang beriman dan bertakwa, maka disebut waliullah. Nah, apakah dia memiliki karomah atau tidak, bukan syarat. Yang penting beriman dan bertakwa, maka sudah disebut waliullah. Yang kedua, wali Allah itu bertingkat-tingkat dan terbagi menjadi tiga. Yang pertama ialah as-sabiq, mereka itu ialah wali Allah yang di samping menjalankan kewajiban juga memperbanyak amalan-amalan sunnah sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini. Tidak cukup dengan amalan-amalan yang wajib, mereka kemudian menambah kedekatan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan an-nawafil, amalan-amalan sunnah. Yang kedua disebut al-muqtasid. Ini wali-wali Allah yang hanya fokus mengamalkan perkara-perkara yang diwajibkan dan meninggalkan perkara-perkara yang dilarang. Nah, tidak begitu memperhatikan an-nawafil. Mana saja yang wajib dilakukan dengan sebaik mungkin. Apa saja yang dilarang dijauhi sejauh-jauhnya. Nah, Kemudian yang ketiga ialah ad-dhalim li nafsihi. Wali-wali Allah yang masih suka mendzalimi dirinya sendiri. Ya. Nah, melaksanakan kewajiban, kadang-kadang melakukan larangan, kemudian taubat lagi, melakukan lagi, masih sering melakukan dosa, tapi mereka senantiasa berusaha untuk bertaubat dari dosa itu, beristighfar dari dosa itu. Tiga-tiganya tadi semuanya masih memiliki dasar beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun yang disebutkan dalam hadis ini ialah waliwah golongan pertama. Mereka-mereka yang bagus dalam menjalankan kewajiban dan meninggalkan larangan, juga menambah ibadah mereka dengan an-nawafil, yakni amalan-amalan ketaatan yang bersifat sunnah, tidak wajib. Kemudian faedah yang ketiga dalam hadis yang mulia ini menunjukkan bahwa di antara keutamaan waliullah ialah mendapatkan kecintaan dari Allah. Semakin tinggi tingkat kewaliannya, maka semakin besar tingkat kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Nah, waliullah yang as-sabiq mendapatkan kecintaan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala melebihi yang al-muqtasid atau yang adz-dzalim li nafsi. Nah. Kemudian keutamaan yang lain ialah Allah Subhanahu wa taala akan menjaga walinya dari perkara-perkara yang tidak diinginkan. Dari perkara-perkara yang tidak disukai. Mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, keutamaan waliullah ialah selalu mendapatkan bimbingan dan taufik serta hidayah. Nah, langkah-langkahnya dibimbing oleh Allah. Semua anggota tubuhnya diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amalan-amalan yang Allah ridhoi. Itu namanya diberi taufik, diberi hidayah. Nah, keutamaan yang lain yang Allah berikan kepada wali-walinya ialah doa mereka mustajab. Doa mereka mustajab. Nah, Allah menyatakan dalam hadis qudsi tadi, wa in sa'alani a'taitu. Kalau waliku meminta sesuatu kepadaku, pasti aku beri permintaannya. Wa la in ista'adani, dan jika dia minta perlindungan kepadaku, la u'idannahu, maka aku akan melindunginya. yang menunjukkan bahwasanya doanya wali-wali Allah itu apa? Mustajab. Sudah dikabulkan. Nah, adapun masalah karomah, perkara-perkara luar biasa yang Allah tunjukkan kepada sebagian wali-walinya, maka itu bukan menjadi persyaratan orang itu adalah wali, tapi itu merupakan karunia yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Gak penting begitu ya. Tidak sebagaimana anggapan sebagian orang bahwasanya kalau dia itu wali maka mesti harus ada karomahnya. Ya. Jawabannya enggak mesti. Para sahabat yang mulia radhiyallahu taala anhum ajmain itu derajat keimanan mereka lebih tinggi di sisi Allah daripada generasi tabi'in. Tetapi karomah yang terjadi pada sahabat itu sedikit lebih banyak karomah itu terjadi pada generasi tabi'in dan atba'u tabi'in. Sehingga masalah karomah itu tidak menunjukkan tingkat kewalian seseorang, tapi itu murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah berikan kepada hamba yang Allah kehendaki. Ya seperti hamba itu dikasih kekayaan yang lebih daripada yang lain. Nah. Tetapi kekayaan itu tidak menjadi patokan orang itu memiliki tingkat ketakwaan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gitu pula karomah. Wali Allah yang dapat karomah belum tentu keimanannya lebih tinggi daripada wali Allah yang lain yang tidak dapat karomah. Seperti tadi itu kasusnya. Para sahabat itu tingkat keimanan dan ketakwaannya kepada Allah melebihi generasi-generasi sesudahnya. Tapi karomah yang terjadi pada individu sahabat itu cuma sedikit. Nah, sedangkan karomah yang terjadi pada individu-individu generasi tabi'in dan atba'u tabi'in itu banyak sering mengalami karomah. Nah, sehingga masalah karomah itu tidak sedikit bagaimana ini. Syarat kewalian juga tidak menunjukkan tingkat kewalian. Tapi itu murni nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada hamba yang Allah kehendaki. Barakallahu fikum. Kemudian dalam hadis yang mulia ini kita bisa mengambil faedah yang lainnya. Larangan memusuhi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Larangan memusuhi wali-wali Allah, yakni mereka-mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Mengapa? Karena Allah cinta kepada wali-walinya. Maka kalau ada yang memusuhi wali-walinya, berarti memusuhi hamba-hamba yang Allah cintai, sehingga menyebabkan Allah apa ini? Murka. Bahkan Allah menyatakan perang dengan mereka-mereka yang membenci wali-wali Allah yang beriman dan bertakwa. Pasti Allah akan menghinakan mereka fi dunya wal akhirah dengan sebab memusuhi atau mendzalimi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita enggak boleh memusuhi wali-wali Allah, yakni orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadis berikutnya. Wanhu, dan diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Idza ahabballahu ta'ala al-abda. Jika Allah Subhanahu wa ta'ala telah mencintai seorang hamba. Nada Jibril. Inna Allah ta'ala yuhibbu fulanan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun memanggil Jibril. Dan Jibril mengumumkan, sesungguhnya Allah Ta'ala telah mencintai hambanya yang bernama si Fulan. Fahbibhu. Maka Allah memerintahkan kepada Jibril, wahai Jibril, maka cintailah hambaku itu. Fayuhibhu Jibril. Maka Jibril pun mencintai orang tadi. Fayunadi fi al-sama. Kemudian Jibril menyeru ke semua malaikat penduduk langit. Inna Allah yuhibbu fulanan fa'ahibbuhu. Sesungguhnya Allah mencintai si fulan. Maka cintailah si fulan itu. Fayuhibbuhu al-sama. Maka semua penduduk langit mencintai fulan itu. Thumma yubau lahul qabul fil ardi. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan al-qabul, penerimaan di hati penduduk bumi terhadap orang itu. Muttafaqun alaih. Hadis ini sepakati oleh Imam Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatin di Muslim. Dalam riwayat lain milik Imam Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah ta'ala idza ahabba 'abdan da'a Jibril." Sesungguhnya Allah Ta'ala jika mencintai seorang hamba, maka Allah memanggil malaikat Jibril. Faqala, maka Allah Ta'ala berfirman, inni uhibbu fulanan fa'ahbibhu. Wahai Jibril, sesungguhnya aku mencintai si fulan, maka cintailah dia. Fayuhibbu Jibril, maka Jibril pun mencintai si fulan itu. Thumma yunadi fissama yakfayakul. Kemudian Jibril menyeru di langit dan berkata, inna allaha yuhibbu fulanan. Sesungguhnya Allah mencintai si fulan. Fahibbuhu. Maka cintailah si fulan itu. Fayuhibbuhu ahlus sama. Maka si fulan itu dicintai oleh semua penduduk langit. Thumma yubau lahul qabul fil ardi. Kemudian Allah letakkan penerimaan pada diri si fulan itu di kalangan penduduk bumi. Wa idza abghadha 'abdan da'a Jibril. Demikian pula jika Allah murka kepada seorang hamba, maka Allah memanggil malaikat Jibril. Fa yaqul inni ubghidhu fulanan fa abghidhuhu. Wahai Jibril, aku benci sama si fulan itu, maka bencilah kamu dengannya. Fayuhiduhu Jibril, maka Jibril membenci si fulan itu. Thumma yunati fi arisama, inna Allah yubghidhu fulanan fabghidhuhu. Maka Jibril pun menyeru di penduduk langit, sesungguhnya Allah membenci si fulan, maka bencilah si fulan itu. Fayuhiduhu ahlus sama, maka semua penduduk langit ikutan membencinya. Tsumma tubau lahul baghdha'u fil ardi. Kemudian Allah meletakkan kebencian penduduk bumi terhadap orang tadi. Naam. Barakallahu. Ikhwana fillah asyakumullah. Dalam hadis yang mulia ini, hadis yang pertama diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim. Sementara hadis yang kedua diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini menunjukkan beberapa perkara yang bisa kita ambil faedahnya. Yang pertama, menetapkan sifat cinta atau mahabbah bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah itu punya sifat mahabbah, mencintai. Sifat mencintai ini tidak sama dengan kecintaan hamba terhadap sesama hamba. Nah, yang kedua, menetapkan sifat kalam bagi Allah. Allah itu berfirman, berbicara dengan apa yang Allah kehendaki, kapanpun Allah kehendaki. Allah tidak bisu. Allah itu berfirman, berbicara. Yang ketiga, hadis ini menunjukkan bahwa malaikat Jibril merupakan pemimpin para malaikat. Karena setiap kali Allah Subhanahu wa taala hendak melakukan sesuatu, maka malaikat Jibril lah yang pertama kali diberitahu. Ini menunjukkan bahwasanya malaikat Jibril itu ialah pemimpin para malaikat. Yang keempat, di antara tugas malaikat Jibril itu ialah menyampaikan wahyu dan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik untuk penduduk langit dari kalangan malaikat maupun untuk para nabi dan rasul yang ada di bumi. Faedah yang lain yang bisa kita ambil, bahwa semua malaikat itu sangat taat dan patuh dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun dari mereka yang membangkang atau menolak perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang lain, bahwa jika Allah mencintai seorang hamba, maka semua malaikat penduduk langit akan mencintai hamba itu. Dan juga penduduk bumi yang beriman dan bertakwa ikut-ikutan mencintainya. Mengapa saya tambahi yang beriman dan bertakwa? Karena penduduk bumi yang tidak beriman dan tidak bertakwa kepada Allah ini tidak senang dengan wali Allah, tidak cinta dengan wali Allah, dan mereka ini tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dianggap ialah kecintaan orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada wali tadi, kepada fulan tadi. Adapun malaikat, satu kata, mencintai siapa saja yang Allah cintai. Tidak ada yang kemudian sebagian yang membencinya. Baik. Kemudian faedah yang lain yang bisa kita ambil, hamba yang mendapat kecintaan Allah Subhanahu wa taala maka akan mendapatkan doa kebaikan dari para malaikat. Karena malaikat itu sangat senang mendoakan kebaikan untuk manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya malaikat itu mustajab, karena malaikat itu enggak ada yang apa ini, ahli maksiat. Malaikat itu ialah ahlu to'ah. Semuanya adalah hamba-hamba Allah yang dekat dengan Allah. Maka doa-doa mereka mustajab. Ini keutamaannya. Kalau dicintai oleh Allah, malaikat ikut cinta juga. Dan akan mendoakan kebaikan untuk orang itu. Nah kalau semua malaikat mendoakan orang itu, masya Allah, tidak ada penghalang dari doa mereka. Mesti mustajab. Baik. Demikian pula, jika Allah membenci seseorang, maka Allah jadikan para malaikat dan orang-orang yang beriman dan bertakwa membenci orang itu. Allah membenci kepada orang-orang yang apa ini? Kafir, musyrik, fasik, munafik, zalim. Ya kan? Sebagaimana dalam ayat-ayat Al-Quran yang dibenci oleh Allah itu, ya tadi itu, kafir, musyrik, munafik, fasik, zalim, ahli maksiat. Maka malaikat juga ikut membenci mereka. Dan orang-orang yang beriman dan bertakwa di muka bumi juga ikut membenci mereka. Adapun kalau sesama orang kafir, sesama orang musyrik, sesama munafik, ya saling mencintai sesama mereka, tidak dianggap, ya. Nah, sehingga berbahaya sampai jika Allah Ta'ala membenci kita, karena malaikat akan ikut-ikutan benci sama kita. Dan kalau malaikat juga benci, maka malaikat akan mendoakan kejelekan untuk kita. Dan kalau didoakan kejelekan untuk dari malaikat, maka doa malaikat mustajab. Allah akan menimpakan kejelekan kepada kita. Na'udzubillah min dzalik. Barakallahu. Ini ada pertanyaan yang terkait dengan faedah hadis tadi. Apa perbedaan mukjizat, karamah dan sihir? Mukjizat itu perkara luar biasa yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul. Di dalam Al-Quran tidak disebut dengan lafaz mukjizat. Tidak ada. Mulai surah Al-Fatihah sampai An-Nas, tidak ada istilah mukjizat dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran, mukjizat itu disebut dengan istilah apa ini? Ayatullah. Ayat-ayat Allah. Ya. Karena mukjizat itu merupakan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda kekuasaan Allah. Tidak disebut dalam Quran istilah apa ini mukjizat, tapi ayatullah, ayat-ayat Allah. Nah. Kemudian kalau karamah itu adalah perkara luar biasa yang Allah berikan kepada wali Allah selain para nabi dan rasul. Sedangkan sihir adalah perkara luar biasa dari setan, bukan dari Allah, yang biasa diberikan kepada orang-orang yang dekat dengan setan. Entah itu tukang sihir, dukun, atau yang semisalnya. Nah, persamaannya sama-sama hal yang luar biasa, di luar kebiasaan. Cuma kekuatannya jauh berbeda. Sihir dengan karamah, ya sihir gak ada apa-apanya, apalagi dengan apa ini? Mukjizat. Seperti yang terjadi pada zaman Fir'aun, para tukang sihir kerajaan Mesir yang dikumpulkan Fir'aun di satu tanah lapang untuk menghadapi mukjizat Nabi Musa. Sama-sama ularnya. Ini ularnya kecil-kecil banyak. Karena tukang sihir itu mensihir tali-tali itu menjelma menjadi apa ini? Ular kecil-kecil yang banyak yang mendekati Nabi Musa. Nabi Musa punya mukjizat, yakni tongkatnya bisa berubah menjadi apa ini? Ular yang besar. Mukjizat ini kemudian tampil, ya. Ular besar tadi memakan semua tali-tali yang disihir jadi ular. Nah, tukang-tukang sihir yang memang pakar dalam masalah sihir bisa membedakan. Ya, kalau sihir itu hanya menipu pandangan manusia, sebetulnya itu tali, tapi dibikin seolah-olah seperti ular. Tapi kalau mukjizat itu asli, benar-benar ular. Sehingga ketika melihat fenomena semacam itu, Allah membuka hati orang tukang-tukang sihir tadi untuk beriman kepada Allah. Mengetahui bahwasanya apa yang dilakukan oleh Nabi Musa itu bukan sihir, tapi apa ini? Mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Bedanya. Jadi kalau karomah atau mukjizat itu apa? Asli, luar dalam. Kalau sihir palsu, ya, kekuatannya itu hanya seperti fata morgana. Orang kalau dari jauh panas udah kayak air, didekati ternyata bukan air, bayangan saja. Nah ini kalau sihir itu seperti itu, dilihat seperti ular, tapi sebetulnya itu tali. Jadi kalau karma adalah kebenaran, mukjizat ialah kebenaran, adapun sihir adalah apa ini? Bentuk manipulasi dan kedustaan. Apakah sihir itu nyata? Iya, nyata. Dan itu merupakan bagian dari amalan syaitan. Ya? Nah, syaitan memang suka menipu dengan sesuatu yang sepertinya luar biasa. Tetapi sebetulnya itu ialah tipuan saja. Secara kenyataan tidak. Nah, seperti sihir yang akan dibawa oleh Dajjal di akhir zaman nanti. Ya. Dajjal membawa surga dan neraka. Versi Dajjal. Surganya Dajjal, nerakanya. Nerakanya Dajjal, surganya. Itu kalau orang yang beriman dan bertakwa melihat, udah tahu itu bohong-bohongan. Tapi mereka-mereka yang tidak beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berhasil dimanipulasi pandangannya sehingga mereka melihat surganya Dajjal ialah surga, nerakanya Dajjal ya neraka betulan, ya. Seperti itu. Taib. Ada di TV orang yang bisa menyembuhkan lewat doa. Itu apa disebut wali? Apa berarti beliau punya karomah? Karena bisa menyembuhkan orang lewat doanya. Taibarakum. Jadi sebetulnya doa itu merupakan perkara yang Allah cintai dan Allah anjurkan untuk diucapkan oleh setiap muslim dan muslimah. Ya. Doa memang memiliki kekuatan yang luar biasa. Allah bisa menyembuhkan penyakit seseorang dengan sebab doa seseorang. Kalau ada yang berdoa kemudian doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah dia bisa dikatakan sebagai wali? Jawabannya, kalau dia beriman dan bertakwa, ya memang wali. Kan kita sudah menyampaikan tadi, wali Allah itu ialah setiap orang yang beriman dan bertakwa. dan memiliki tingkatan-tingkatan tadi. Ada yang astabik, ada yang al-muqtasid, ada yang adz-dzalim nafsi, ya. Nah, dari setiap muslim dan muslimah, mukmin dan mukminah itu walinya Allah. Nah, inilah yang harus dirubah cara pandangnya. Orang bilang wali itu kalau dia sakti, ya kan? Makanya saya tekankan tadi, karomah tidak menjadi syarat orang itu adalah wali. Artinya dia punya karomah atau tidak, kalau beriman dan bertakwa tetap disebut wali Allah. Karomah itu pemberian dari Allah, karunia dari Allah, seperti harta yang Allah berikan kepada orang yang beriman. Begitu. Jadi dilihat orang ini doanya kok mustajab sekali, ya. Nah, dia beriman dan bertakwa, ya. Nah, wali Allah. Nah, ini mungkin golongan pertama, ya, yang rajin menjalankan ibadah yang wajib, meninggalkan yang haram, rajin mengamalkan an-nawafil, amalan-amalan yang disunahkan, sehingga doanya mustajab. Ya. Baik. Jadi doa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan bahwasanya hamba tadi adalah waliullah yang baik, ya. Nah. Bisa jadi itu juga karomah, ya. Karena karomah itu adalah sesuatu yang luar biasa. Ya. Misalkan ada yang doa, kan kadang dikabulkan, kadang tidak. Nah, itu biasanya kan gitu, ya. Tapi kalau yang ini mesti dikabulkan, kan luar biasa. Saya juga sebut karamah. Ini ada sebagian sahabat yang doanya itu mustajab, ya. Yang kalau berdoa itu mesti langsung dikabulkan oleh Allah. Dikabulkannya itu sesuai dengan permintaan. Nah, doa itu kan dikabulkan kadang sesuai dengan permintaan, kadang diganti dengan sesuatu yang setara, kadang enggak itu tapi disimpan sebagai amal kebaikan yang Allah balas pada hari akhirat nanti. Tapi ada yang betul-betul mustajab doanya itu, ya. Permintaannya itu dikabulkan persis seperti permintaan doanya. Minta ini dikasih itu, ya. Banyak kasus-kasus yang Allah tunjukkan kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa, ya, berupa karomah mustajabnya doa. Nah, jadi doa yang mustajab termasuk bentuk apa ini? Karomah. Jika yang bertakwa itu ialah orangnya beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana? Sudah masuk. Nah, barakallahu'alaikum. Baik. Nah, kita lanjutkan setelah ada isya. Satu hadis lagi. Baik, kita lanjutkan. Satu hadis lagi. Hadis yang ke-388. Qala rahmallahu an Aisyah radhiyallahu anha, dari Ummul Mukminin Aisyah semoga Allah taala meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan ala sariyatin, bahwa sungguhnya Rasulullah SAW pernah mengutus seorang laki-laki untuk menjadi pemimpin syariah, yakni pasukan perang, ya, yang tidak diikuti oleh Rasulullah. Fakana yaqa'u li ashabihi fi salatihim. Orang ini setiap kali sholat mengimami teman-temannya, fayahtimu bikul wallahu ahad, maka selalu diakhiri dengan bacaan surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Falamma raja'u dzakaru dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika pasukan Syariah tadi pulang, mereka menceritakan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Rasulullah bersabda, saluhu li ayyi syai'in yasna'u dzalik, tanya sama dia kenapa dia sampai melakukan seperti itu. Setiap kali mengimami surat yang dibaca mesti Al-Ikhlas. Fasa'aluhu, maka mereka bertanya kepada orang tadi. Faqala, maka orang itu berkata, li'annaha sifatur rahman, karena dalam surat itu banyak menyebutkan sifat-sifat Allah yang Maha Pengasih. Fa'ana uhibbu an aqra'a biha, dan aku sangat senang, sangat suka membacanya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nah, ahbiruhu anna Allah ta'ala yuhibbu, beritahukan dia bahwa sungguhnya Allah ta'ala juga mencintainya. Mutafaqqul alaih, hadis ini sepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim. Nah, dalam hadis ini terdapat beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama ialah Syariah ini adalah sekelompok pasukan perang yang diutus oleh Rasulullah, dan beliau tidak ikut memimpinnya. Adapun kalau pasukan perang yang dipimpin langsung oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, namanya apa ini? Ghazwah, ya. Nah, yang kedua, pasukan perang harus dipimpin oleh panglima, baik panglima tertinggi atau panglima yang ditunjuk. Tidak boleh sendiri-sendiri, ya. Yang ketiga, panglima pasukan perang adalah yang paling berhak menjadi imam sholat, kecuali kalau dia mempersilakan anggota menjadi imam, ya. Yang keempat, boleh membaca atau mengulangi surat yang sama setiap kali sholat. Rakaat pertama baca Al-Ikhlas, rakaat kedua ya Al-Ikhlas lagi, ya enggak apa-apa, ya, boleh. Faedah yang lain, tidak boleh meremehkan kebaikan walaupun sedikit. Para sahabat ketika diimami oleh panglima pasukan Syariah tadi, ternyata yang dibaca cuma Al-Ikhlas. Pendek kan? Tapi ternyata memang imamnya suka dengan surat ini, bukan berarti tidak hafal surat yang lain. Maka Rasulullah pun bersabda, ahbiruhu anna Allah ta'ala yuhibbu, beritahukan kepada orang itu bahwasanya Allah juga mencintai. Nggak boleh diremehkan, ya. Begitu. Misalkan ada imam, boleh baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Nggak boleh kita remehkan, itu kebaikan. Ayat yang baik. Kenapa kok diremehkan? Nah, biasanya orang itu kalau sudah hafid atau apa, begitu kan, lihat imamnya kok bacanya juz amma begitu kan. Dia melihat dengan apa ini? pandangan sebelah mata, ya. Nah. Ada unsur apa ini? Ya, takdir meremehkan, ya. Enggak kelas semua, gitu ya. Nah, enggak boleh, karena yang dibaca itu ialah surat-surat Al-Quran yang mulia, sesuatu yang baik. Walaupun pendek-pendek, jangan diremehkan. Sebagaimana Rasulullah tidak meremehkan orang itu. Nah. Kemudian faedah yang lain yang bisa kita ambil. Keutamaan surah Al-Ikhlas. Dikarenakan di dalamnya terdapat banyak sifat-sifat Allah yang Maha Pengasih. Nah. Bahkan meliputi masalah tauhid dan yang semisalnya. Nah. Baik. Kemudian yang terakhir, di antara cara mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala ialah mencintai firman Allah, mencintai sifat-sifat Allah, mencintai Al-Quran. Maka Allah akan mencintai orang itu. Ya. Cinta sifat-sifat Allah, cinta Al-Quran, ya. Maka Allah pun akan mencintainya. Nah, wallahu ta'ala ala bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk wali-wali yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.